semua takbir selain dari takbiratul ihram. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, ya, bagi imam dan yang salat sendirian. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku. Kemudian membaca Subhana rabbiyal azim satu kali ketika ruku. Membaca Subhana rabbiyal a'la satu kali ketika sujud. Membaca Rabbi ghafirli ketika duduk antara dua sujud. Kemudian tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal. Ya. Apabila rukun, ya, apabila rukun-rukun salat ditinggalkan, maka salatnya menjadi tidak sah. Dan jika tertinggal salah satu darinya pada salat satu rakaat, maka rakaat tersebut menjadi batal, baik karena sengaja maupun lupa. Adapun wajib-wajib salat bila ditinggalkan dengan sengaja, maka salatnya menjadi batal, dan jika tertinggal karena lupa, maka ia haruslah sujud sahwi. Kemudian sunnah-sunnah salat, ya, di antaranya adalah membaca doa iftitah, kemudian membaca ta'awud, membaca basmalah, membaca amin dan mengeraskannya pada salat jahriyah, kemudian membaca apa yang mudah bagi kita dari surat-surat Al-Qur'an setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian mengeraskan bacaan bagi imam, ya. Kemudian juga membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan, ya. Dan seterusnya. Kemudian mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya. Ketika ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Kemudian meletakkan tangan, ya, kanan di atas tangan kiri di bawah dada ketika berdiri, ya. Kemudian juga memulai sujud dengan mendahulukan kedua lutut, ya. Kemudian kedua tangan, lalu jidat dan hidung, ya. Kemudian juga meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dengan membukakan telapak tangan dan jari rapat ketika duduk di antara dua sujud. Dan masih banyak, ya, sunnah-sunnah lainnya yang bisa kita lihat dalam buku Al-Usrul Akhir. Kemudian di antara hal yang perlu kita ketahui juga tentang tata cara salat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya? Ya. Apabila kita hendak salat, maka menghadaplah ke arah kiblat lalu bacalah Allahu Akbar. Ya. Imam membaca dengan suara keras, ya. Begitu juga takbir-takbir yang lainnya agar terdengar oleh makmumnya. Kemudian mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika mulai bertakbir. Kemudian meletakkan kedua tangannya dengan menggenggam tangan kiri, ya, ke tangan kanannya dan meletakkannya di bawah dada. Kemudian pandangan, ya, hendaklah ke tempat sujud. Lalu bacalah doa iftitah. Ya. Salah satunya adalah Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarokasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya. Bisa juga Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Kemudian setelah itu berta'awudlah. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca basmalah. Lalu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ya. Kemudian setelah itu membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Ya. Pada salat subuh disunahkan untuk membaca surat yang panjang. Pada salat maghrib membaca ayat-ayat yang pendek. Dan pada salat-salat lainnya, bacaan atau surat yang sedang. Kemudian bertakbir untuk ruku, ya, dengan mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram. Kemudian letakkanlah kedua telapak tangan di lutut dengan merenggangkan jemari, ya, merenggangkan jemari serta meratakan punggung dan kepala. Bacalah Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali. Kemudian mengangkat kepala, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Jika kita telah berdiri sempurna, ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian sujud seraya bertakbir. Kemudian merenggangkan kedua lengannya dari sisih tubuhnya dan menjarakkan perut dari kedua pahanya. Ini maksudnya ketika kita bersujud. Ya. Kemudian bacalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud, bacalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan warhamni wajburni warfa'ni warzukni wansurni wahdini wa'afini. Kemudian setelah itu sujud yang kedua seperti sujud yang pertama, kemudian mengangkat kepala sambil bertakbir dan berdiri dengan bertumpu pada lipatan kaki. Kemudian rokaat kedua seperti rokaat pertama, dan jika telah selesai rokaat yang kedua, duduk untuk tasyahud dengan duduk iftirash dan meletakkan ya telapak tangan kiri di atas paha kiri dan tangan kanan di paha kanan, dengan menggenggam jari kelingking dan jari manis ya, dan melingkarkan ibu jari dan jari tengah ya, serta berisyarat dengan jari telunjuk seraya mengucapkan attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Kemudian berdiri untuk rakaat yang ketiga dan yang keempat seraya bertakbir dan mengangkat kedua tangannya serta melakukan seperti rakaat sebelumnya. Akan tetapi tidak mengeraskan bacaannya dan hanya membaca Al-Fatihah saja. Kemudian duduk untuk tasyahud akhir ya. Duduk tasyahud akhir dengan duduk tawarruk ya, yaitu menghamparkan kaki kiri dan mengeluarkannya di bawah kaki kanan. Sedang kaki kanan ditegakkan dan pantatnya berada di lantai. Ya. Kemudian bacalah ya, setelah attahiyatulillah sampai syahadat, kemudian lanjutkan dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian bacalah a'udzu billahi min adzabin nar wa adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Ya. Kemudian ucapkanlah salam sebanyak dua kali dengan menoleh ke kanan assalamualaikum warahmatullahi, lalu bersalam ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ini berkaitan dengan salat yang sempurna ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi orang yang sedang sakit ya, maka jika dengan berdiri akan menambah sakitnya atau tidak mampu berdiri, maka ia bisa melakukannya dengan duduk. Kalau tidak bisa juga, bisa dilakukan dengan berbaring. Ya. Kalau tidak bisa juga, maka cukup dengan membungkukkan badannya. Ya. Kemudian, orang yang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, ya, yang ditempuh kira-kira perjalanan 85 km dan perjalanannya untuk hal yang halal, maka ia boleh mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, seperti salat asar atau zuhur, 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun salat yang 2 dan salat maghrib 3 rakaat tetap 2 dan 3. Kemudian berkaitan dengan sholat Jumat, maka sholat Jumat disebutkan lebih utama dari sholat duhur. Ya. Dan sholat Jumat adalah sholat tersendiri dan bukan merupakan sholat duhur yang dikosor. Ya. Jadi tidak boleh dilakukan sebanyak 4 rakaat dan tidak bisa dilakukan dengan niat sholat duhur. Kemudian juga sholat Jumat tidak bisa dijamak dengan sholat asar, meskipun ada sebab yang membolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian salat witir ya. Salat witir hukumnya adalah sunnah. Adapun waktunya dimulai dari waktu isya sampai terbit fajar. Berapa rakaat salat witir? Paling tidak 1 rakaat ya. Dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Yang paling utama ya adalah setiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam ya. Kemudian berkaitan dengan salat jenazah ya. Maka disebutkan ya, bagi orang ya yang memasuki areal perkuburan untuk mengucapkan assalamualaikum daru qaumin mu'minin ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya. Kemudian berkaitan dengan salat Id atau salat hari raya, maka hukumnya adalah fardu kifayah dan waktunya sama dengan waktu salat duha. Jika hari raya baru diketahui setelah tergelincir matahari, maka salatnya diqadha keesokan harinya. Adapun syarat-syaratnya, maka sama dengan syarat salat Jumat. Salat Jumat selain dari dua khutbah, ya. Kemudian cara yang dilakukan adalah salat dua rakaat pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca ta'awudz bertakbir sebanyak 6 kali. Dan pada rakaat yang kedua, sebelum memulai bacaan takbir sebanyak 5 kali, sambil mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Kemudian berta'awud dan membaca surat Al-Fatihah dengan keras. Lalu membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Setelah selesai salam, maka khatib berkhutbah sebagaimana khutbah salat Jumat. Akan tetapi disunahkan untuk memperbanyak takbir pada kedua khutbah tersebut. Ya. Mungkin sampai di sini para pemirsa sekalian, apa yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.